Mitra Bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, kurikulum pendidikan memang harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, sosial, budaya, dan lain-lain. Meski demikian, Kwi Kian Gi juga melihat, kurikulum pendidikan juga memerlukan pembagian fokus yang jelas guna menjawab kebutuhan nasional atas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Dan untuk membahas seperti apa contoh nyata dari pembagian fokus kurikulum seperti yang dimaksud, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, seperti apa misalnya pembagian fokus yang Bapak maksudkan? Misalnya, maunya apa? Mau ilmu pengetahuan yang pure science, yang slogannya adalah science for the sake of science, to be innovative. Jadi, mendidik orang yang tidak ilmu pengetahuan tidak untuk diterapkan dalam praktek. Untuk meneliti terus dalam-dalamnya supaya inovatif. Tapi universitas juga banyak di Amerika yang mempersiapkan untuk karir praktis gitu. Nah, tapi ada pembagian tugas yang jelas. Nah, seperti apa pula contoh real dari pembagian yang jelas itu, Pak Quick? Carnegie Mellon misalnya adalah science for the sake of science. Ya. Kalau di Rotterdam, di universitas saya sendiri itu, di dalam, di satu atap ada begituan. Yang namanya RSM, Rotterdam School of Management, itu praktis. Tetapi fakultas saya setelah merenung 3 tahun, mereka memutuskan kami menjadi fakultas ekonomi dari Universitas Erasmus, yang kurikulumnya adalah untuk kepentingan pendalaman ilmu. Jadi, para peserta didik juga bisa lebih mudah untuk memfokuskan dirinya ke depan ya, Pak Kwi? Oh iya, betul. Apapun boleh, tapi yang benar. Jangan separuh-separuh, yang mendalam betul itu. Nah, kalau perguruan tinggi Belanda, saya mengalami sendiri. Ya, luar biasa beratnya. Dan kebetulan Belanda memang dalam hal ini rada ekstrim, karena mereka itu sejak awal filosofinya harus serba bisa, karena harus bisa hidup, bisa cari makan di luar Belanda. Jadi berat ketika belajar ekonomi harus mendalam sekali mengetahui diuji tentang ilmu bumi alam gitu. Sampai segitu jauhnya. Dan dikatakan saja tekanan beratnya pada apa? Tekanan beratnya pada ekonomi perusahaan. Apalagi itu kalkulasi biaya gitu. Tetapi apa-apa harus tahu gitu. Makroekonomi tahu, internasional tahu, moneter tahu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.